Ya, barakallahu fiik. Ustaz Abdullah. Jazakallah khairan. Yang pertama, kasus seperti ini bukan hanya di Majalengka. Jadi yang merasakan seperti ini ada di banyak tempat. Artinya apa? Masalah ini adalah masalah kita bersama. Masalah kita bersama. Nah, di sisi yang lain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tadi dikatakan kurang lebih 20 anak lah. Itu kan sebenarnya kalau kita membacanya sebagai sebuah potensi besar. 20 anak itu bukan kecil 20 anak, potensinya sangat besar sekali. Nah, kalau misalkan betul-betul diperhatikan secara serius dan tepat, saya yakin 20 itu bisa memenuhi harapan kita semua. Nah, tergantung sekarang adalah nilai harapan yang kita bebankan di pundak mereka. Berapakah nilainya? Bukan skors, tapi berapa skornya? Berapa skor yang kita titipkan di pundak mereka? Nah, 100, 200, 300, 400. Ukuran keberhasilan itu apa? Nah, kemudian kalau tadi ditanyakan faktor apa yang membuat mereka itu kata apa kalau secara angka tadi lebih dari 50% katakanlah gagal atau setengah gagal. Nah, ya jawabannya sebenarnya banyak faktor. Nah, yang terpenting justru karena kita kurang tepat untuk menerapkan sistem pendidikan anak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka salah satu langkah yang paling sederhana untuk saat ini, nah, cobalah merencanakan sebuah studi banding. Nah, rencanakanlah sebuah studi banding yang sifatnya bukan asal studi banding bukan, tapi memang dibentuk satu tim, yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, studi banding yang sesungguhnya. Nah, artinya bukan cuma datang berkunjung dari satu pondok ke pondok yang lain, tanya, sharing, kemudian minta informasi, tidak. Tapi betul-betul studi banding. Dari awal sudah disepakati. Yang akan kita tanyakan dalam studi banding kita nanti adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita misalkan beranggotakan 5 orang. Satu tim itu anggotanya 5 orang. Sebelum berangkat kita sudah sepakati. Yang kita jadikan bahan studi banding itu apa? Mulai satu kalender pendidikan misalkan. Yang kedua buku panduan atau buku ajar yang dipegang oleh anak. Ketiga mungkin kurikulum dan silabusnya seperti apa. Yang keempat barangkali sistem administrasinya bagaimana. Yang kelima masalah pembiayaan. Itu yang kan yang paling-paling penting di situ. Nah, disepakati rinciannya ini. Sudah. Kemudian pilihlah pondok-pondok pesantren yang memang kita sudah yakin itu benar-benar mapan dan bisa menjadi contoh, proyek percontohan. Sebelum berangkat, kirimkan hal-hal tadi yang sudah disepakati kepada pengurus pondok yang akan kita datangi. Kami akan melakukan studi banding 5 orang pada tanggal sekian sampai sekian. Yang kami cari adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolong dipersiapkan. Sehingga ketika sampai di pondok A misalkan sebagai tujuan pertama, itu waktu sangat efektif sekali. Nah, studi banding itu sifatnya efisien. Nah, kenapa? Kita datang, bahan-bahan studi banding sudah disiapkan oleh pihak pengurus. Semua sudah minta difotokopikan, semua fotokopi. Nah, apa yang kita peroleh kemudian silakan diskusikan, tanya. Ini maksudnya apa? Kalau begini bagaimana? Ini bagaimana? Itu sangat penting sekali. Nah, beberapa pondok yang melakukan studi banding dengan cara seperti tadi, itu alhamdulillah akhirnya bisa membaca kekurangan pada sistem pendidikan yang sedang dikelolanya sendiri itu seperti apa. Nah, kalau misalkan studi banding hanya cuma, mohon maaf, lebih terkesan senang-senang atau jalan-jalan, ya itu kurang bermanfaat. Nah, itu tadi dengan bahan yang sudah disepakati bersama ke pondok A, pondok B, pondok C, pondok D misalkan. Mulai misalkan diskusikan dari hari aktif belajar dan hari liburnya. Ada pondok yang liburnya Jumat Ahad, ada yang Jumat saja, ada yang Ahad saja, ada yang masuk dari jam 8 sampai zuhur, ada yang dari jam 8 sampai asar. Tanyakan pertimbangannya apa? Tanyakan, karena apa itu statusnya studi banding, sharing. Tanyakan, kenapa Ustaz kok masuknya jam 8 bukan jam 7? Kenapa dijemputnya jam 3 bukan jam 4? Tanyakan, pasti mereka punya sebab dan punya alasan. Artinya ada pengalaman yang sudah mereka lakukan. Itu terus. Subhanallah. Kemudian misalkan target hafalan. Target hafalan. Seperti yang saya sebutkan tadi sebagai contoh. Kebanyakan anak-anak kita jenuh karena dikejar oleh target hafalan. Tanpa memperhatikan sisi faham mereka. Nah, mereka dikejar oleh target, target, target, target, target. Sementara mereka sendiri tidak faham. Kenapa harus mengejar target? Kenapa harus mengejar target? Ini yang harus digali dari banyak pesantren yang alhamdulillah dikelola oleh ahlu sunnah, oleh ustadz-ustadz salafiyin. Itu coba digali. Nah, ternyata kita akan temukan sebuah pesantren salafi dulunya pernah menargetkan usia 12 tahun, 15 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ternyata setelah dipraktekkan sekian tahun, itu ternyata memberatkan anak-anak, akhirnya diturunkan statusnya, targetnya. Jadi 15 juz, jadi 10 juz. Nah, kemudian waktu yang sebelumnya digunakan dipenuhi dengan pelajaran adab dan akhlak, praktek secara langsung, bukan cuma teori. Kan gitu, bukan cuma teori. Bagaimana adab kepada tetangga. Bukan cuma teori, tetapi hari ini teori, besok pertanyaan, diberikan contoh kasus. Satu, kalau tetanggamu begini, apa yang harus kamu lakukan? Kalau tetanggamu demikian, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu seperti ini dilihat oleh tetanggamu, bagaimana sikapmu? Contoh kasus. Nanti pertemuan yang ketiga, praktek. Nah, ayo sekarang masing-masing besok, misalkan bawa, apa namanya, bawa misalkan buah pisang misalkan. Tiap-tiap anak, misalkan satu sisir. Kita punya santri di satu kelas isinya 6 orang. Berarti kan 6 sisir. Kan itu. Anak-anak dibawa. Kemudian kita sebelumnya. Barakallahu fikum sudah menghubungi sebagai seorang guru atau sebagai pengurus. Kita datang ke tetangga-tetangga yang sifatnya katakan orang biasa. Orang muslim biasa. Orang awam lah. Nah, orang awam biasa. Kita datang mereka. Mohon maaf pak. Ini ada program dari pondok kami. Mengajarkan mereka untuk berkunjung kepada tetangga seperti apa. Jadi nanti tolong anak-anak kami disambut pak ya. Oh iya iya iya mas. Kan itu. Kita bimbing mereka, kita awasi mereka. Sekarang rame-rame datang ke sana sambil bawa hadiah satu sisir pisang. Bawa ke sana. Coba diajarkan cara meminta izin, cara mengucapkan salam, cara memandang dan menatap orang. Nah, sekarang dalam contoh kasus anak-anak kita coba banyak di antara mereka diajak bicara ngelihatnya gini, "Enggak, Ustaz." "Enggak." Kan ini tidak baik dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena kita kurang memperhatikan sampai yang seperti ini, barakallahu fiik. Kurang perhatikan seperti ini. Kalau kamu bicara sama orang, perhatikan orangnya. Kalau kau tidak perhatikan, dia merasa terhina. Merasa tidak dianggap, merasa tidak dihormati. Begini, cara berbicara yang demikian. Diajari, coba ulang lagi. Ya, coba ulangi lagi. Ya, coba ulang lagi. Bagus, sekarang berangkat sama-sama. Kamu yang mimpin. Kan gitu. 6 orang, 6 rumah. 6 sisir pisang. 6 juru bicara berbeda-beda bergantian. Datang ke rumah ini, pak. Ini mohon maaf, pak. Kan gitu. Kami dari santri-santri Pondok Al-Athari ingin berkunjung ke rumah bapak. Mudah-mudahan bapak sekeluarga sehat semuanya. Oh iya, masya Allah, bagus. Ini pak, mohon maaf, ada hadiah dari kami, satu sisir pisang. Orangnya sudah tidak akan kaget. Kenapa? Karena ada pengurus, ada ustadz yang sudah masuk sebelumnya. Begini, kita melihat dari belakang. Bagus, bagus. Pindah ke rumah berikutnya, pindah ke rumah berikutnya, pindah ke rumah berikutnya. Subhanallah. Nanti, apa namanya, pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat, kita evaluasi. Kemarin di rumahnya Pak Bejo, itu kan yang jadi juru bicara Ahmad. Ahmad mengatakan begini, kan gitu. Alangkah baiknya Ahmad, besok lagi kalau kamu memimpin teman-temanmu berkunjung ke rumah tetangga, bukan kata-kata apa namanya? Anu, mohon maaf Pak. Engkau kan itu. Sehat-sehat saja. Bukan seperti apa? Bapak sehat atau Anda sehat Pak ya? Begitu. Ini dievaluasi. Kemarin yang di rumahnya Pak Santoso yang dipimpin sama Fahri, harusnya begini kan? Sudah. Jadi, apa namanya materi, adab, hidup bertetangga itu bukan cuma di kelas aja. Itu ya, bukan cuma di kelas. Jadi 4 kali pertemuan bukan cuma di kelas, tapi satu materi bisa 1 bulan itu. Satu bulan. Subhanallah. Nah, ini yang sebenarnya masih kurang kita. Kan begitu, Ustaz? Masih kurang kita kali begitu, Kang Oman? Ini yang praktek-praktek seperti ini masih kita kurang. Masih... kita menggalinya masih terlalu kurang. Berbakti kepada orang tua. Kita selama ini menanamkan pada anak-anak, hafalkan ayatnya. Hafalkan ayatnya. Ini ayatnya, hadisnya Nabi seperti ini. Ucapan ulama demikian. Selesai besok ujian pertanyaan begitu, cuma teori saja. Ini salah satu bentuk kekurangan yang harus kita perbaiki. Barakallahu fiik. Tapi misalkan sistem seperti tadi, materi satu pertemuan, pertemuan berikutnya, contoh-contoh kasus kita berikan. Kalau ibumu sakit, apa yang kamu kerjakan? Kalau orang ayahmu memanggil, "Nak," apa yang kamu jawab? Kalau misalkan ayahmu mestinya sholat asar tapi tidur, ketiduran. Sholat asar jam 3 tapi ayahmu sudah azan komat belum tidur, belum bangun. Apa yang kamu kerjakan? Itu kan contoh kasus semua. Begini, begini, begini, begini. Nanti praktek berikutnya, subhanallah, praktek. Pertemuan berikutnya praktek. Berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Nah, kita komunikasi kepada orang tua. Pak, ini ada materi adab berbakti kepada orang tua. Kami sudah melakukan seperti ini, kan gitu. Maka minggu depan, pekan depan kita akan praktek kepada orang tua, kan gitu. Jadi misalkan mohon maaf, nanti anak-anak itu akan datang orang tua untuk menyampaikan sesuatu, ini dan itu, melaporkan, tolong diberi tanggapan seperti apa. Kan itu praktek. Nanti pertemuan yang keempat, evaluasi. Kan itu. Jadi kita tidak akan kehabisan materi sebenarnya. Kita tidak akan kehabisan materi. Subhanallah, ini memang apa namanya, termasuk ya materi yang harus kita perbaiki. Nah, barakallahu fikum, masalah hafalan Quran, adab dan akhlak, kemudian cara berbahasa yang baik dan benar itu seperti apa, sopan santun. Sekarang barakallahu fik. Nah, orang tua mana yang tidak akan bahagia kalau misalkan anaknya usia 13 atau 15 tahun. 13 sampai 15 tahun. Nah, hafalan Al-Qur'annya katakan belum selesai. 10 juz lah. 10 juz. Nah, tapi dia punya adab sopan santun yang baik. Salatnya bagus. Fikih tentang sholatnya dia kuasai. Yang berikutnya, cara berbahasa dia sopan. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Sopan. Kira-kira orang tua sudah merasa puas dengan seperti ini? Atau masih menganggap anaknya nakal? Jadi misalkan datang bertamu di masjid, sopan, tenang, diam. Nah, tapi mungkin selama ini ekspektasi orang tua terlalu besar. Harapan orang tua itu terlalu tinggi. Masih usia 13-15 tahun itu pelajaran difulkan segala macam. Tapi coba kita fokus usia 13-15 Al-Quran 10 juz mutkin dengan tajwid yang baik, adab dan akhlak dengan apa metode praktek seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian cara berbahasanya diajarkan, cara berbahasa Indonesia yang sifatnya praktikal, praktek dan praktis itu diajarkan. Subhanallah, itu insyaallah akan sangat memberikan apa namanya kebahagiaan untuk kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang tugas kita yang paling berat, Ustadznya dan yang lainnya, menggali itu. Dan salah satu cara menggalinya, coba lakukan studi banding. Nggak tahu sudah pernah studi banding di sini? Belum, harus studi banding. Dan memang harus serius. Dalam arti serius itu ya, kita rela tinggalkan aktivitas kita. Jadi bukan orang bilang itu kesusu. Kesusu itu sendanya apa? Ya kesusu. Kesusu, waduh harus cepat pulang nih. Harus cepat mau jalan misalkan dari sini sampai apa namanya, sampai ujung Jawa Timur misalkan ada 5 pesantren yang kita kunjungi. Kemudian targetnya, wah cuma 2 hari, waktunya gak bisa. Ini untuk masa depan anak-anak kita. Kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban biaya, berkorban dari aktivitas. Karena yang kita cari adalah hasil dari studi banding itu. Coba lakukan studi banding. Nah, misalkan pengurus berapa orang. Sehingga gerak laju kita ke depan dalam mengembangkan sistem pendidikan anak itu, sifatnya itu tadi, satu padu bisa bareng. Karena visi misi kita udah sama. Hasilnya studi banding kan tentu berbeda. Nanti sampai kembali di sini di Majalengka, kemudian dimusyawarahkan, barakallahu fiik, yang paling tepat dan sesuai di mana. Misalkan yang kalender pendidikan kita paling cocok dengan pondok Dia Ustalaf Cirebon. Tapi masalah buku ajar kita cocok dengan pondok yang lain. Kalau masalah peraturan hukuman kita cocok, enggak ada masalah. Tidak ada masalah saya kira, barakallahu fiik. Ya memang itu tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Bismillah. Anak punya utang sama ibu dan berniat melunasinya, tapi belum diberi kemudahan. Walaupun ibu tidak mengucapkan, tapi ibu seperti ridho dan mengikhlaskannya. Sekarang ibu sudah meninggal dan anak belum membayarnya. Mohon penjelasan Ustaz. Nah, selama belum terucap secara jelas bahwasanya ibu sudah ridho dan mengikhlaskannya, tetap status itu sebagai hutang. Tetap status itu sebagai hutang. Barakallahu fikum. Yang terbaik dalam kasus yang seperti ini adalah sampaikan kepada saudara-saudara Anda. Yang kita khawatirkan sekarang, hutang itu ketika ibu meninggal statusnya sebagai warisan. Paham? Sekarang saya punya hutang sama ibu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ketika ibu meninggal dunia, mestinya 1 juta rupiah itu adalah statusnya apa? Warisan untuk ahli waris, anak-anaknya dan yang lainnya sebagai ahli waris. Dalam posisi yang seperti ini yang terbaik, wallahu a'lam bishawab, sampaikan kepada kakak, kepada adik yang menjadi ahli waris itu, sampaikan, saya pernah punya hutang sama ibu 1 juta. Kalau saya usul bagaimana? Daripada uang itu kita bagi sebagai warisan, kita infakkan saja, kita sedekahkan saja atas nama orang tua kita. Atau kita wakafkan atas nama orang tua kita. Kita berikan, kita belikan Al-Quran, kita wakafkan, kita titipkan ke pesantren mana. Itu yang terbaik, wallahu a'lam bishawab. Yang kita khawatirkan sekarang, itu statusnya sudah berubah jadi harta waris. Nah, sehingga kita perlu menyampaikan kepada mereka yang terkait. Apa nasihat Ustadz buat suami istri yang suka berantem? Ya, dihentikan berantemannya. Dihentikan berantemannya. Nah, apa belum cukup berantemnya? Kan itu. Belum cukup berantemannya. Tapi yang jelas begini, barakallahu fikum, yang namanya suami istri berantem, artinya ribut, konflik itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Dan tentu sebab yang paling besar ya syaitan itu. Barangkali, wallahu alam, rumah kita memang dipilih oleh syaitan sebagai tempat. Nah, faktor-faktor yang bisa mengusir dan menghilangkan serta menjauhkan syaitan belum kita lakukan. Mulai dari doa masuk rumah, doa keluar rumah. Nah, kemudian ketika waktu maghrib menutup pintu dan jendela sambil mengucapkan bismillah. Nah, membaca Al-Quran di dalam rumah, terutama surat Al-Baqarah. Karena rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya, syaitan akan lari. Makan, minum bersama, dimulai dengan ucapan basmalah, bismillah. Ketika akan tidur, membersihkan tempat tidurnya, spray dan selimutnya, dibersihkan sambil mengucapkan bismillah dan seterusnya. Nah, itu barakallahu fikum yang barangkali sering terlupakan oleh kita. Sering terlupakan oleh kita. Demikian juga kita lalai, sehingga kurang ingat untuk berzikir pagi dan petang. Padahal siapapun yang berzikir pagi dan petang, sesuai dengan rinciannya yang kita baca dalam kitab-kitab doa dan zikir, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan melindunginya sepanjang hari dan sepanjang malam. Nah, sepanjang hari dan sepanjang malam. Nah, adapun lebih rinci lagi, ya memang perlu dipelajari sebab berantemnya itu apa. Sebab berantemnya itu apa. Saya ingin menyampaikan satu faedah, barakallahu fiik. Ketika ingin menyelesaikan satu masalah, yang paling terpenting adalah memastikan motifnya. Memastikan motifnya. Sehingga diagnosa kita benar. Tidak salah. Ketika diagnosa kita sudah benar, pemberian obat kita pun pasti benar. Nah, mulai dari jenis obatnya, kemudian apa takarannya, waktunya, dan seterusnya. Ini sering sekali terjadi, barakallahu fiik. Kita keliru mendiagnosa masalah, akhirnya obat yang kita berikan salah. Bukannya sembuh penyakitnya, semakin parah. Itu terjadi, barakallahu fiik. Saya berikan satu contoh dan beberapa tempat saya memang angkat ini sebagai contoh. Seorang anak ketahuan mengambil barang milik temannya. Katakan bolpen. Nah, yang katanya itu oleh-oleh dari Singapura. Dia punya paman kerja di Singapura. Katakan begitu. Kerja di Singapura lah. Pulang kok bawa oleh-oleh bolpen. Anak Anda mengambil bolpen itu. Si pemilik bolpen merasa kecurian hilang. Ketahuan si A yang mengambil. Dilaporkan kepada Ustaz, si A mencuri. Mencuri. Mana buktinya? Iya itu bolpennya. Ini yang bukan. Mencuri. Dihukum. Hukumannya atas pasal pencurian. Bisa dipahami? Pasalnya pasal pencurian. Dia sudah dicap sebagai seorang pencuri kecil. Nah, orang tuanya dihubungi juga penyampaiannya. Afwan Pak, anak Bapak ketahuan mencuri, maka kami hukum. Mohon maaf. Oh enggak apa-apa Ustaz. Iya itu, tolong dinasihati juga Pak, masa kecil-kecil mencuri. Orang tuanya pahamnya anak itu mencuri. Pulang ke rumah dimarahin, dicubit, dibentak-bentak, dipukul. Bapaknya bilang, kamu kecil-kecil mencuri, besar besok jadi apa kamu? Pencuri besar gitu, dimarah-marahin. Nah, mental anak ini bisa jatuh. Dan seterusnya. Keliru, karena kita ternyata belum mampu menentukan serta memastikan motif dia mengambil bolpen milik temannya itu apa. Ingat, cara berpikir anak itu bukan seperti cara berpikirnya orang dewasa. Mungkin cara berpikirnya anak berbeda dengan cara berpikirnya kita. Kalau kita mungkin sudah menyatakan itu mencuri namanya. Tapi ternyata beberapa kasus anak yang saya ditunjuk sebagai konsultannya. Kan itu. Banyak itu yang telepon sampai setengah jam 40 menit. Oh ya. Oh gitu ya. Jadi begini Pak. Kan gitu. Jadi pengalaman aja lah. Ternyata si anak punya keyakinan. Itu bukan mencuri. Anak itu paham. Kalau mencuri saya tahu haram hukumnya. Saya tahu. Tapi saya itu tidak mencuri Ustaz. Saya pinjam punya teman saya. Saya janji cuma satu hari nanti saya kembalikan lagi. Nah, atau dia beranggapan saya mengambil bolpen ini. Nah, karena ini kan barang bagi saya apa namanya tidak terlalu berharga. Sehingga ini bukan mencuri. Atau misalkan kita teman baik kok masa pakai aja enggak boleh. Misalkan, atau saya ambil bolpen ini hanya untuk ingin saya tunjukkan kepada orang tua saya, Pak, tolong belikan bolpen yang seperti ini juga. Artinya motif itu harus ditemukan dulu barakallahu fi. Karena kalau salah menentukan motif akhirnya salah mendiagnosa. Akibatnya apa? Anak itu malah kecewa, sakit hati, dituduh mencuri, padahal dia merasa tidak mencuri, akhirnya dia sisan bela. Kan itu. Daripada enggak mencuri dituduh mencuri, dituduh mencuri sekaligus nyuri aja. Dan kasus ini beberapa kali terjadi. Paham maksud saya? Jadi jangan terburu-buru mengambil diagnosa itu jangan terburu-buru. Baik, betul. Termasuk misalkan barakallahu fik, masalah apapun lah ini sebenarnya. Nah, masalah apapun sebenarnya, punya teman biasanya ngobrol bareng ini dia diem, enggak ngajak ngobrol bicara sama kita, kan itu ya. Kalau ketemu bukannya menemui dia langsung pergi. Jangan simpulkan dulu, diagnosa dulu ini ada apa ya. Pelajari baik-baik, oh ternyata salah paham. Jangan sampai dia seperti itu, emang saya juga enggak bisa. Nah, dia seperti enggak butuh saya. Emang saya juga butuh sama dia. Nah, begitu. Akhirnya salah memberikan obat, tambah parah. Gitu. Seorang istri misalkan lihat suaminya cemberut sampai ke dalam rumah. Misalkan suaminya cemberut aja. Kan itu. Istrinya datang, "Kamu marah ya sama saya?" Loh, enggak tahu apa-apa kok. Artinya suaminya itu cemberut, faktornya kenapa, sebabnya apa, istri sudah cepat-cepat menyimpulkan. Kan gitu. "Saya mau pergi." Kalau seperti ini kamu sebagai suami cemberut aja di rumah. Kan itu. "Aku kan prasangkanya buruk. Kenapa kamu marah ya sama saya?" Astagfirullah, bukan Dek duduk. Kan itu. "Aku itu sedang mikir. Ada tugas dari atasanku. Tapi itu melanggar syariat. Aku mikir ini cara yang terbaik gimana." "Oh alah, maaf mas. Maaf Akang atuh." "Iya maaf." Tapi coba kalau sekarang salah mendiagnosa. Dia sudah menganggap atau menyangka suaminya marah sama dia. Akhirnya dia bersikap seperti posisi orang yang sedang dimarahin suaminya. Salah kaprah, tambah parah. Barakallahu fiik dan seterusnya. Monggo silakan diimprovisasi sendiri. Ketika kita hidup, ini pertanyaan berikutnya. Ketika kita hidup di lingkungan atau masyarakat yang mungkin bisa mengganggu akidah kita. Kemudian orang tua kita menyuruh untuk tinggal sekaligus diam dalam lingkungan masyarakat tersebut. Apakah diperbolehkan untuk tidak mentaatinya? Jazakallahu khairan. Kalau memang Anda betul-betul yakin tidak bisa amanah mempertahankan secara baik akidah Anda. Ya memang yang terbaik adalah menjaga akidah. Nah, untuk boleh atau tidak apa namanya menolak keinginan orang tua. Saya yakin orang tua manapun asalkan mendapatkan penjelasan yang logis dengan cara yang baik, penuh kesopanan dan kesantunan. Saya yakin orang tua manapun pasti bisa menerima alasan kita. Karena pada prinsipnya orang tua ingin menyenangkan dan membahagiakan anaknya. Selama kita bisa memberikan dan menyampaikan pesan kepada orang tua bahwa saya akan lebih bahagia ketika tidak tinggal di tempat ini, saya yakin orang tua akan merestui. Asalkan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Kan ini bisa, "Wah, saya kalau di sini tidak tenang, Pak. Tidak tenang, Bu." "Betul. Nah, saya bisa sedih. Saya akan kehilangan semangat hidup kalau saya tinggal di sini." "Oh, no. Saya estu, Bu." "Betul." Kan itu. Atau bagaimana kalau misalkan dicoba dulu Bu ya, saya tinggal di sini seminggu. Kan itu ya, sedikit acting lah seminggu, kelihatan tidak punya semangat hidup. Dan memang tidak punya semangat hidup, karena ada kekhawatiran akidah kita akan terganggu. "Sudah Bu, saya sudah coba seminggu di sini." "Coba lagi sebulan." "Oh iya, sebulan seperti itu nanti." "Betul Bu, saya gak tenang hidup di sini. Anak saya juga gak tenang, apa tidur gak nyenyak, segala macam. Jadi tolonglah direstui. Saya tidak tinggal di sini, tinggal di tempat yang lain." Insya Allah orang itu akan merestui. asalkan caranya yang baik. Bagaimana cara meraih pahala sebanyak-banyaknya kepada orang tua kita yang awam, yang kadang kita dengan orang tua sering berselisih paham dan berpendapat masing-masing. Pilih. Nah, pilihlah apa namanya bentuk-bentuk bakti yang dibenarkan oleh syariat, tetapi menurut pandangan keumuman orang itu sudah baik dan berbentuk bakti juga. Barakallahu fikum. Sekarang terus terang saja, keumuman orang termasuk orang tua kita itu memandang baik dan buruknya kita itu dilihat dari materi, terus terang saja. Nah, orang sejahat-jahatnya, tapi kalau memberikan materi akan dibela, akan ditolong. Dikatakan orang itu baik kok, sering bantu. Begitu ya. Tapi kalau Anda akidahnya sahih, manhajnya lurus dan seterusnya, tapi ternyata mohon maaf misalkan, kurang berkomunikasi, kurang menegur, kurang bergaul dan seterusnya, Anda akan dicap jelek. Dan tidak membantu, tidak menolong, tidak apa sensitif dan tidak peka pada sosial, pada orang tua dalam contoh na'am barakallahu fikum yang seperti ini, Anda akan dicap jelek. Anda seorang salafi tapi jarang berkunjung kepada orang tua, jarang membuat orang tua tertawa, jarang memberikan hadiah dalam bentuk materi. Sementara Anda punya saudara, katakan kerjanya di bank, jelas-jelas riba kan ya. Tapi dia kalau datang bawa hadiah begini, pasti orang tua yang umum, sifatnya keumuman orang tua itu lebih senang dan lebih cenderung pada anaknya yang kerja di bank itu. Padahal jelas uangnya uang riba kok, gajinya gaji riba dan seterusnya. Maka coba manfaatkan barakallahu fik, manfaatkan cara pandang orang tua yang keumumannya melihat dari materi. Memberikan materi pada orang tua kan berbakti juga kepada orang tua. Bawakan beras, nanti apa namanya kalau bawakan uang nanti untuk beli ini beli itu, bawakan dalam bentuk barang jadi. Beras, minyak, gula, teh, sarung, baju koko, kopiah haji misalkan. Kalau kepada ibu seperti itu daster, batik kan gitu ya. Jare, tahu jare enggak? Apa jare? Ini yang batik yang untuk begini itu loh. Apa? Simping. Samping. Ah, samping. Coba lihat, belikan cincin, belikan gelang, jam tangan. Ya memang harus berkorban. Namanya berbakti kok. Bakti itu memang harus berkorban. Wallahu a'lam. Dengan maraknya pertandingan sepak bola, bolehkah kita yang sebelumnya punya kemampuan bermain sepak bola tersebut untuk melatih anak-anak remaja agar bisa ikut pertandingan yang diperlombakan. Wah, kalau melatih boleh, kalau membawa anak-anak kita ikut pertandingan yang diperlombakan tidak boleh. Kalau melatih bagus, silakan dilatih. Nah, sekarang dilatih tidak dilatih, anak-anak kita tetap aja main bola. Dilatih tidak kita latih, tetap anak-anak itu main bola. Maka yang lebih baik justru dilatih cara bermain bola yang sehat itu seperti apa. Jangan sampai ngawur, sampai kemudian kakinya patah, kakinya lecet, apa namanya jarinya berdarah, kemudian nendang bola sampai kaki di atas kepala. Kan dalam aturan bola kan gak boleh seperti itu ya. Ada aturannya. Kalau misalkan sedang bawa bola, cara menjegal, tackling, clearance yang baik itu seperti apa. Kan itu kan ada aturannya. Coba diajarkan. Kan gitu. Sehingga apa anak-anak itu bukan cuma capek. Tapi memang betul dari olahraga itu ada nilai sisi, apa nilai kesehatannya, nilai sportivitasnya dan seterusnya. Kalau untuk melatih silahkan, saya yakin gak ada masalah. Nah, justru bagaimana disiplin dalam menyerang, disiplin dalam bertahan, kan gitu ya, menjaga kejujuran, kemudian tanamkan itu selalu siap menerima kekalahan. Kalau gol ya jangan marah-marah, kalau misalkan bisa ngegulkan jangan terlalu selebrasi, ya, akhirnya terlalu menghina musuhnya, tidak. Kan itu jangan egois, jaga komunikasi, itu yang ditanamkan silahkan. Cara bermain bola yang sehat. Tapi ya jangan berlebihan juga. Soalnya tiap pagi sama petang. Jadi nanti pondoknya bukan pondok pesantren, jadi SSB Al-Azhari. Sekolah sepak bola Al-Azhari, tidak ya. Pada waktunya lah, waktu-waktu senggang mereka, ketika kita melihat anak-anak itu sudah mulai jenuh, dilatih main bola. Tapi kalau untuk sampai diikutkan dalam perlombaan, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kecuali kalau perlombaan antar pondok sendiri, artinya di dalam pondok sendiri monggo. Tapi kalau diperlombakan dengan anak-anak umum segala macam, apalagi memperebutkan hadiah, daftar lagi ini dan itu, jangan. Sangat tidak direkomendasikan sekali. Nah, apakah meyakini bahwa turunnya Imam Mahdi adalah tahun ini, tahun 2015 diperbolehkan? Tidak boleh. Nah, tidak ada yang bisa memastikan kapan turunnya Imam Mahdi. Nah, kapan munculnya Imam Mahdi dan kapan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nah, ini beberapa hari yang terakhir umat Islam kan diresahkan dengan Lia Eden itu kan ya, yang katanya Malaikat Jibril akan turun pada bulan Mei atau bulan Juni atau bulan Juli. Astagfirullahaladzim. Dari mana dia tahu? Wahyu sudah terputus. Nah, itu tidak boleh. Ada orang tua yang beri nama anaknya dengan nama Islam, tetapi sengaja mempopulerkan panggilan anaknya dengan panggilan yang keliru. Contoh namanya Zakia dipanggil Ia, atau Suhail dipanggil Uha. Jadi nama anak kita itu sebenarnya yang kita pilihkan itu kan juga mengandung doa dan harapan. Jangan sampai tujuan utama itu kemudian tidak tercapai hanya karena kita ingin mempersingkat, kan itu ya. Suhail misalkan. Suhail kan artinya mudah. Harapan kita, urusan dan perkara mereka, persoalan mereka selalu menjadi mudah. Kalau kita panggil Uha, Uha, ya bukan doa akhirnya. Tapi kita panggil Suhail, kan itu. Suhail, sini, Zakia, dan seterusnya. Nah, jadi tidak usah disingkat-singkat gitulah, kan itu ya. Kita ketahui bersama bahwa uang riba itu haram. Tapi kenapa uang riba bisa disalurkan untuk kepada fakir miskin? Sedangkan Allah itu maha baik dan hanya Allah akan menerima dari sesuatu yang baik. Itu tidak boleh. Nah, tidak boleh disalurkan untuk orang fakir dan miskin. Nah, tidak boleh disalurkan untuk mereka. Apalagi difahami sebagai zakat. Tidak boleh. Hanya karena pelit. Daripada uang modal pokoknya berkurang, akhirnya yang dikeluarkan sebagai zakat, infak, sedekah, dan seterusnya dari uang bunganya itu tidak boleh. Nah, memang para ulama memberikan fatwa untuk uang riba itu bisa digunakan untuk fasilitas umum. Jalan raya, penerangan, misalkan kamar mandi yang sifatnya umum, itu bisa dimanfaatkan itu. Bukan berarti harus dimanfaatkan. Kalau ingin, ya. Iya. Iya. Iya. Iya. Begitu. Ya berarti nanti antum tanya soal beliau aja. Iya, iya. Iya. Iya, berarti nanti antum siapa namanya? Abu Hasan. Nah, nanti sampaikan pertanyaan itu kepada Ustaz Muslim. Karena pastinya beliau, saya yakin punya dasar, paling tidak saya yakin beliau pasti punya fatwa sebagai tempat berpijak. Saya yakin sekali. Karena kita harus berprasangka baik. Nah, bukan kemudian apa karena saya asal membela saja, bukan. Tapi saya yakin berprasangka baik sekali. Saat-saat kita dalam memberikan jawaban, paling tidak beliau ada sebuah pegangan. Ya mungkin kita yang, apa termasuk saya sendiri mungkin ya. Termasuk sendiri mungkin belum, apa namanya, belum mengetahui fatwa atau mungkin dalil beliau, hafizullah ta'ala. Sudah itu. Sudah berarti sudah cukup itu fatwa ulama besar itu. Kalau beliau sudah menyebut fatwa lajnah daimah, saya sendiri enggak bisa apa-apa. Karena begini, seperti fatwa lajnah daimah, barakallahu fik, yang beredar di tengah-tengah kita kan itu sifatnya kesimpulan. Jadi saya terangkan ya, proses satu fatwa itu diterbitkan oleh lajnah daimah. Lajnah daimah itu kan komite tetap fatwa Kerajaan Arab Saudi. Jadi untuk menerbitkan satu fatwa itu memerlukan sekian proses. Jadi ada semacam ruang diskusi, sharing itu. Para ulama sebagai anggota lajnah daimah itu, misalkan ada pertanyaan seperti tadi, uang riba bisa digunakan untuk apa namanya, disalurkan untuk fakir miskin atau tidak? Itu para ulama memberikan dalilnya, pendapatnya begini, pendapatnya begini. Itu terekam semua, tercatat rapi, ada rekam catatnya. Nanti hasil kesimpulannya itu kemudian diringkas yang selama ini kita kenal dengan fatwa lajnah daimah, fatwa lajnah daimah. Nah, itu yang mungkin harus kita baca, termasuk saya sendiri mungkin. Barangkali ilmunya harus ditambahkan. Sehingga ilmu saya seperti ilmunya Ustaz Muslim. Barakallahu fiik. Begitu ya, Abu Hasan ya. Barakallahu fiik. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga pertemuan ini bukan pertemuan terakhir ya. Dan kecuali kalau kita sepakat pertemuan terakhir mah gak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi alhamdulillah saya juga senang sampai di sini. Nah, karena apa namanya, ada tali silaturahmi yang akhirnya tersambung, kan gitu ya. Ada tali persaudaraan yang akhirnya semakin kuat di antara kita, lebih dekat, lebih cinta insyaallah. Begitu ya Abu Hasan ya? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.